menggunakan parfum minyak wangi yang beralkohol. Kembali kepada khilaf, apakah rijs terkait khamar itu mengandung makna najis sehingga tidak boleh digunakan untuk sholat parfum, kalau memang alkohol termasuk kategori khamar yang memabukkan, maka tidak boleh untuk itu. Tapi bisa keluar dari itu, dari perselisihan itu, kalau ketika alkohol itu dalam prosentase yang tinggi, 90% bahkan 100%, karena saat dia tinggi kadarnya, prosentasenya, dia sudah bukan alkohol yang menyerupai khamr. Karena kalau khamr kan pembahasannya memabukkan. Saat dia, na'udzubillah, saat diminum misalnya, dia akan mabuk, gak sadar, layaknya minuman keras. Tapi kalau sudah dia mencapai 90-100%, bahkan kalau saya gak salah 70% ke atas, itu sudah bukan khamr. Alkohol saat itu sudah menjadi racun. Seandainya orang maksa minum, mati dia. Sudah bukan khamr dia, tapi racun sudah. Maka keluar dari itu, sudah bukan khamr. Ketika kamu gunakan untuk sebagai parfum, sudah keluar dari yang dibahas tadi, karena dia sudah racun. Wallahu a'lam. Kadang-kadang Dalil menyebutkan umur dunia ini tidak akan sampai 1500 Hijriah. Kadzab, dusta. Itu perkara gaib, ya hanya Allah SWT yang tahu. Dari mana bisa diketahui? Dan sering yang serupa dengan ini, walaupun bukan ini, perkara-perkara gaib yang diramalkan, yang disebutkan akan terjadi kiamat di tahun sekian, akan terjadi ini, semuanya ternyata dusta. Tapi gak kapok saja orang, herannya. Ada saja yang mengangkat kedustaan dan ada saja yang disibukkan dengan itu. Perkara gaib tidak ada yang dibenarkan kecuali ketika itu datangnya dari Allah dan Rasul. Bagaimana sikap terhadap muslim atau muslimah yang menyimpan dendam atau hasad, ingin menjatuhkan saudaranya, kadang dipicu oleh masalah kecil atau kesalahpahaman? Mayas lo, gak benar yang semacam itu. Seorang mukmin diajarkan untuk berlapang dada dan yataghafal. Taghafal itu melalaikan, melupakan. Imam Ahmad Ibn Hanbal semula dikatakan kepada beliau 9/10 kebaikan itu ada pada taghafal, dengan melupakan kesalahan saudaramu. Maka kata Imam Ahmad, salah. Justru kebaikan itu 10/10 semuanya ada pada taghafal. Ini sifat besar, akhlak mulia. Kamu melalaikan, tidak menganggap apa yang dilakukan saudaramu terhadap dirimu, mungkin ucapan, mungkin sikap, perbuatan, dilupakan. Wal jazaa' min jinsil amal, dan balasan itu sejenis serupa dengan amalanmu. Kamu melupakan kesalahan saudaramu, berharap dengan itu Allah akan melupakan kesalahan dan dosamu. Balasan serupa dengan amalanmu. Dan siapa orang yang bebas dari dosa dan kesalahan? Masing-masing banyak, kita semua. Dengan memaafkan dan melalaikan itu, terlalaikan, terlupakan dosa-dosamu di hari kiamat kelak, di saat hisab. Maka bukan sifat yang mulia orang yang dendam dan memelihara permusuhan dan perseteruan dengan saudaranya, baik muslim dengan muslim atau muslimah dengan muslimah yang lain. Dan seperti kata Syekhul Islam, orang kalau tidak mudah memaafkan, cenderung ingin menuntut haknya. Semula memang itu hak dia, benar. Semula, awalnya dia tuntut, dia harus dapat. Gak bisa, fulan harus begini, fulan harus begitu. Dari yang semula begitu, dia akan terseret-terseret sedikit demi sedikit tanpa dia sadari. Yang semula dia menunggu haknya, menuntut miliknya atas orang yang mendolimi dia, pada akhirnya dia bisa menjadi orang yang zalim. Pada akhirnya dia bisa menjadi orang yang zalim terhadap orang lain. Ketika gak mau ngalah, gak mau memaafkan. Dan Allah katakan, khudil afu wa'mur bil urf wa'aritanil jahilin. Khudil afu, maafkan. Perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah, ini jangan dilayani orang-orang jahil. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an asalnya ingin ditemui oleh Uyainah ibn Husain, orang yang keras dan jelek perangainya. Gak bisa ketemu sama Umar, khalifah Umar, orang nomor satu. Hasil ponakan Uyainah ini namanya Hur ibn Qais, sangat dekat dengan Umar. Maka dia minta perantara kepada Hur untuk bisa menemui Umar. Singkat cerita sampai ketemu. Ternyata begitu ketemu, Uyainah hanya mencela Umar. Kamu itu khalifah yang gak adil, kamu itu pelit, kamu itu kurang ajar, gak ada sopannya, gak ada akhlaknya, bahkan kepada khalifah. Ya marah, wajar Umar marah. Bahkan hampir melakukan sesuatu padanya, mau dipukul atau apa. Melihat Umar marah, Hur ibn Qais mengingatkan, ya Amirul Mukminin, Allah SWT katakan, khudil afu, maafkan. Ini orang berbuat jelek kepada Umar, zalim, maafkan. Wa'mur bil urf, katakan kepada yang ma'ruf. Wa'aritanil jahilin, dan berpalinglah, jangan dianggap orang-orang jahil, jangan dilayani. Kata Hur, dan pamanku ini termasuk jahilin, orang-orang jahil. Maka dimaafkan oleh Umar dan disuruh keluar. Mulianya sifat agung yang hendaknya ada pada diri seorang muslim maupun muslimah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.